Nabi kita kahwin 12 orang. Bukankah dalam Islam sampai 4 orang? Ke masa itu tak ada lagi syariat gitu. Nabi kahwin lebih pada 4 orang. Ni Nabi ni khususiah. Dia khususiah ni benda yang dikhususkan untuk Rasul. Kita umat dia tak boleh ikut kerana ada halangan. Frankihum ma ta balakum minan nisa masna wa sulasa wa rubah. Mu boleh kahwin 2, 3 atau 4 saja ataupun 1 hok ramah. Tak, 4 paling ramah. Sebab apa tak boleh lebih pada 4? Yang pertama kerana itu adalah hukum daripada langit. Nah, yang kedua kerana kita manusia biasa. Nabi dia bukan manusia biasa, dia rasul. Dia pilihan Allah. Kita ni boleh gilir 4 orang saja, lebih pada 4 tak dang nak gilir. 5 nak gilir tarani rebah tengah traffic light gitu. Kalau 4 memang boleh. Siapa-siapa pun boleh. Nampak? Ha, dorang ni kita terah tak boleh. Mu seorang memang tak terah lagi. Tapi kalau 4 je manusia boleh. Kalau lebih pada 4, goliknya manusia tak boleh. Faham? Manusia biasa. Nabi dari bawah bimbingan Allah. Nampak? Mari 1000 pun tak ada masalah. Kerana Nabi dia adil. Nampak? Nabi tidak ada zalim sedikit pun. Dan Nabi ini diberkati hidupnya. Nak? Haa.